Kepiting menjabit kerang, kerang dijabit gerobak batu, patang kuping biar kerang. Nih kenalin si jambang jago nomor satu. Gua banting nancep lo. Abang jambang terkenal si jago dulu, kumis melintang, cambangnya tebal, dade bebulu. Abang jambang juga terkenal jago Betawi, cenggot dikepang, selendang kain, celananya pangsi. Lu lihat gaya gua nih, iya, kusak-kusak. Abang jampang banyak temen di Merunde. Bang jampang gak takut orang, cuman takut ame jande. Dengerin Stambul gua, Stambul jambang nyol. Jadi jago blon kesaingan, banteng ame macan, bang jampang punya tandingan. Sekali waktu abang jampang lawan centeng, centeng di teng-teng dilempari. Monas salah, salah di genteng. Monas Monadan. Abang jampang terkenal si jago dulu. Sayang abang jampang di mana warung ngutang melulu. Biarin gua banyak.